Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhib. Ashhadu an la ilaha wahdahu la, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhul Ad'iyati wal Azkar jilid yang pertama, yang pada pertemuan lalu kita sudah sampai pada pembahasan keutamaan surat-surat tertentu yang ada di dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat yang mempunyai keistimewaan, yang kesimpulannya untuk mengutamakan satu surat di atas surat yang lain atau satu ayat di atas ayat yang lain haruslah dengan dalil. Tidak boleh hanya berdasarkan prasangka semata. Adapun selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini, afdhaliyatul Quran ala mujarradiz zikri, keutamaan Al-Quran dibandingkan sekedar berzikir. Ya. Artinya apa? Di sini Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa zikir yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quranul Karim, walaupun pada asalnya yang namanya zikir secara umum adalah setiap ucapan yang mengandung kebaikan, setiap ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam kategori zikir. Iya. Tetapi secara khusus zikir yang paling agung, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran dibandingkan dengan zikir seperti membaca tasbih, tahmid, ya subhanallah, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, atau takbir, Allahu Akbar. Mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama? Dalilnya yang pertama disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, afdalul kalami ba'dal Qur'an arba'un. Ucapan yang paling afdol setelah Al-Qur'an. Lihat. Nabi katakan ba'dal Qur'an. Sangat jelas. Ya. Setelah Al-Qur'an, berarti yang paling utama adalah Al-Qur'an. Apa itu ucapan yang paling utama setelah Al-Qur'an? Arba'un, empat kalimat. Wahunna minal Qur'an. Dan keempat kalimat ini pun berasal dari Al-Qur'an. Apa itu empat kalimat? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lihat. Ini dalil yang pertama. Ini kan semua kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikannya yang kedua. Ya, dalam sabda beliau, afdalul kalam ba'dal Qur'an. Ucapan yang paling afdal setelah Al-Qur'an. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dalil yang pertama bahwa membaca Al-Qur'an adalah zikir yang paling agung, paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sekedar zikir secara mutlak. Dalil yang kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaghalahu qira'atul Qur'ani 'an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin." Ya. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an daripada zikir untukku, ya, dan meminta kepadaku aqaituhu afdala ma u'tiya sa'ilin, niscaya aku akan berikan kepadanya yang lebih baik dari apa yang aku beri kepada orang-orang yang meminta. Ya, mungkin ini termasuk hadis kursi. Ya. Karena dikatakan barang siapa yang disibukkan dengan qiraatul Quran daripada berzikir, niscaya aku akan berikan kepadanya yang lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi orang berdoa, meminta, Allah berikan. Apa yang dia pinta Allah berikan. Sedangkan pahala untuk orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an akan diberikan kepada yang lebih baik dari mereka itu. Gitu ya. Dan derajat hadis ini adalah hasan. Kemudian yang ketiga, ya, adalah hadis yang ketiga yang menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama, yaitu qiraatul Qur'an, bacaan Al-Qur'an diwajibkan di dalam salat. Bahkan itu merupakan rukun. Sehingga ada seseorang yang mungkin, ya, dia baru masuk Islam, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astati'u an akhudha syai'an minal Qur'an, fa'allimni ma yujzi'ni fi salati." Ada orang berkata kepada Nabi, ya, "Sungguh aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an." Jadi dia belum mampu membaca Al-Quran, maka ajarkan kepadaku apa yang mencukupi bagiku dalam salat sebagai pengganti Al-Quran. Jadi orang kalau baru masuk Islam, misal jam 11 dia mengikrarkan dua kalimat syahadat atau setengah 12, ya dia sudah muslim. Setelah dia mandi, ya, kemudian diajarkan wudu, dia harus mengerjakan salat zuhur karena sudah masuk waktu zuhur, karena statusnya sebagai seorang muslim. Tapi dia belum mampu membaca Al-Quran, ya wajar karena baru masuk Islam. Apa yang bisa menggantikannya? Maka Nabi katakan, ucapkan kul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi semua gerakannya hanya ini bacaannya, takbiratul ihram Allahu akbar, langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mau dia ulangi bagus, ya bagusnya 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, yang jelas bilangan ganjil. Iya. Kenapa? Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, ya. Karena Allah Esa Ahad yuhibbul witra. Allah suka kepada bilangan yang ganjil. Nanti ruku Allahu Akbar. Belum tahu dia apa bacaan ruku, baca itu lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua gerakan salat baca ini. Di mana sisi pendalilan kita? Ya, di sini membaca Al-Qur'an pada asalnya diwajibkan bagi orang yang sedang salat. Kecuali bagi yang tidak mampu membacanya karena suatu hal. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, sisi pendalilan bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama, dari sisi pensyaratan. Ya, disyaratkan bersuci dari hadas besar bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Ini berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Orang kalau mau berzikir astagfirullah, memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tidak disyaratkan harus dalam keadaan punya wudu. Sedangkan membaca Al-Quran itu disyaratkan mempunyai wudu. Sebagaimana salat syaratnya harus punya wudu. Iya. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka suatu amalan yang tidak disyaratkan kecuali pada kondisi yang sempurna, itu punya wudu, maka tentu ini menunjukkan bahwa amalan itu memiliki keutamaan atau paling utama. Sebagaimana salat ketika disyaratkan padanya taharah, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya, dan Nabi katakan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Gitu ya. Nah, ini semua empat tadi, ya, menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama ketimbang sekedar zikir secara umum, membaca tasbih, tahmid, takbir, atau zikir-zikir yang lainnya. Ini hukum secara global. Hukum secara global. Barakallahu fikum. Coba ulangi. Hah, satu. Kenapa membaca Al-Quran itu zikir yang paling utama? Gak apa-apa, dilihat tulisannya. Iya. Barakallahu fiik. Ada hadis yang menyebutkan ucapan yang paling utama setelah Al-Qur'an. Gitu ya. Di situ disebutkan setelah Al-Qur'an. Empat kalimat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, hadis apa tadi? Keutamaan orang yang menyibukkan membaca Al-Qur'an, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada permintaan orang-orang yang berdoa, yang meminta kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Hah? Ingat? Syarat sahnya salat. Ya. Justru membaca Al-Qur'an itu wajib di dalam salat. Kecuali bagi yang belum mampu membaca Al-Qur'an karena baru masuk baru awal-awal masuk Islam. Itu pun jangan cuma gerakan salat, harus ada zikir. Ya, jadi disuruh hafalkan dulu. Kalau dia enggak hafal, sulit mungkin karena usianya yang tua, ya enggak apa-apa disambil lihat. Lu dia belum bisa tulis Arab, ya enggak apa-apa dilatenkan. Permudah, jangan dipersulit. Gitu ya. Kemudian yang keempat apa? Ah, Ahmad. Sisi pendalilan bahwa membaca Al-Qur'an zikir yang paling utama. Disyaratkan apa? Disyaratkan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Iya. La yamassuhu illa tahir. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Iya. Jadi orang kalau mau baca Al-Qur'an itu harus suci dari hadas besar. Ini dengan kesepakatan para ulama. Iya. Berbeda dengan zikir yang lainnya. Orang mau memperbanyak istighfar, mau memperbanyak tahlil, tasbih, tahmid, enggak apa-apa dia mengisi waktunya. Ya, mengisi aktivitasnya dengan memperbanyak zikir walaupun tidak dalam keadaan punya wudu. Berbeda dengan baca Al-Qur'an. Naam, barakallahu fikum. Tadi kita katakan ini hukum secara global. Akan tetapi, ya, ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada amalan-amalan yang mafdul. Nah, ini pahami dulu istilah. Ada istilah afdol, paling utama afdol. Ada yang mafdul, kebalikannya. Derajatnya di bawah yang afdol. Ya. Itu mafdul namanya. Lebih rendah keutamaannya. Ya, di bawah afdol. Nah, terkadang ada amalan-amalan yang mafdul, kurang utama, dia bisa naik menjadi afdol, menempati posisi afdol, padahal asalnya mafdul, tapi naik menjadi afdol karena ada suatu sebab. Ada satu sebab. Misal karena situasi dan kondisi-kondisi tertentu. Ya. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, wa tahqiqu dzalika annal amalal mafdhul qad yaqtaridu bihi ma yusayyiruhu afdala min dzalika wa huwa nau'ani. Ya, suatu amalan yang mafdhul, yang kurang utama, bisa menjadi afdal, lebih utama, karena situasi dan kondisi. Biasanya karena dua macam. Ini ada dua macam kata beliau. Yang pertama, yang disyariatkan, ma huwa masyru'un li jami'in nas, disyariatkan kepada semua orang. Ya, jadi semua orang dalam kondisi tertentu disyariatkannya melakukan ini, yang mafdul. Tapi yang kedua, ada yang sifatnya relatif, sesuai dengan perbedaan keadaan manusia. Nah, ini akan lebih jelas dengan lebih contoh. Apa yang dimaksud pertama? Yang disyariatkan kepada semua manusia, semua orang, yang tadinya mafdul menjadi afdal. Contoh, salat dan zikir. Ya, salat dan zikir, mana yang lebih utama? Jelas jawabannya adalah salat, karena terkandung di dalam salat kalimat-kalimat zikir, gitu kan? Salat dan zikir secara global, mana yang lebih utama? Ya salat lah, gitu kan? Salat afdal, zikir mafdul. Tetapi bisa yang mafdul ini naik menjadi yang lebih afdal pada kondisi tertentu. Ya, contohnya apa? Sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, yang afdal adalah membaca zikir daripada mengerjakan sholat. Iya. Bahkan tidak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Naam. Nah, ini contoh. Lebih utama berzikir. Padahal tadi sholat yang afdal, zikir mafdul. Tapi pada waktu tertentu yang mafdul naik menjadi afdal. Paham ya? Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain, membaca Al-Quran dan zikir. Tadi kita jelaskan, mana yang lebih afdal? Ya membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Iya, betul. Tapi dalam kondisi tertentu, yang mafdul, zikir, menempati posisi afdal. Contoh, dalam kondisi sholat Anda sedang ruku dan sedang sujud, ya, kondisi seperti ini yang afdal adalah memperbanyak zikir, ya kan? Justru dilarang membaca Al-Quran, ya. Padahal tadi membaca Al-Quran afdal, zikir mafdul, tapi dalam kondisi ruku dan sujud, yang mafdul menjadi afdal. Dalilnya mana? Kalau ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an aw sajidan." Aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan sujud. Iya kan? Kalau rukuk suruhnya berzikir, mengagungkan Allah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, diulang. Ya, atau Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini zikir-zikir. Justru yang afdal berzikir ketika itu. Demikian juga dengan sujud. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabb." Adapun ketika ruku, agungkanlah Rabbmu. Ya, itu tadi yang mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ta'zim, mengagungkan Allah. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Sedangkan sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa sujud perbanyak doa. Ya. Faqaminun ayyustajaba lakum. Ya, karena sangat patut untuk dikabulkan doa pada waktu itu. Dan Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Dan Nabi tidak mengatakan hanya di sujud terakhir. Kadang ada orang sholat pas sujud terakhir lama sekali. Iya. Jangan menghususkan. Karena dalam hadis Nabi tidak menghususkan fajtahidu fid du'a fi sujudil akhir, tidak mengatakan seperti itu. Ya, bersungguh-sungguhlah atau perbanyaklah doa di sujud terakhir, tidak. Tapi Nabi katakan sujud secara umum. Pak, jangan kemudian di luar sholat mau doa sujud. Ya, selesai zikir sebelum dia beranjak pergi sujud lama. Lalu berdoa, habis itu bangkit sudah beranjak. Justru ini sujud yang tidak ada syariatnya. Ya. Tempat mustajab berdoa ketika sujud yang dimaksud adalah sujud di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ya tentu, apalagi berjamaah ya, terutama ini terkait dengan hak orang lain. Kalau di sebagai imam, ya dia tahu kondisi makmum. Kalau di sebagai makmum, dia harus mengikuti imam. Enggak boleh dia memperlambat mengikuti imam hanya gara-gara alasannya apa? Oh, saya mau memperbanyak doa. Ini termasuk menyelisihi imam yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sholat berjamaah jangan selisihi imam. Menyelisihi imam itu tiga bentuk. Bentuk yang pertama, ngeduluin. Ini yang paling parah. Ngeduluin. Imam belum turun ke tempat sujud, dia udah sampai duluan. Ya. Imam belum bangkit dari sujud, dia udah duluan. Ini menyelisihi imam. Yang kedua, bareng sama imam. Ya, bareng. Imam ruku, bareng. Bangkit bareng, sujud bareng. Ini juga termasuk menyelisih imam, berbarengan. Yang ketiga, ini yang menjadi dari tadi, memperlambat. Ya, imamnya sudah bangkit dari sujud Allahu Akbar menuju rakaat kedua atau ketiga atau keempat, dia masih sujud aja. Ya, atau di tahiyat akhir, imam sudah duduk tasyahud akhir, sudah memberikan isyarat dengan jari telunjuknya, dia masih sujud. Ini juga termasuk menyelisihi imam. Jadi gimana? Pas, ya. Segera ketika imam tidak mendahului dan juga tidak berbarengan dan juga tidak memperlambat, sedang-sedang saja. Gitu ya. Nah, kembali kepada pembahasan. Jadi ini dalil-dalil bahwa keadaan amalan yang asalnya afdol terkadang pada situasi dan kondisi tertentu justru turun menjadi mafdul, dan sebaliknya yang asalnya mafdul kurang utama bisa naik menjadi afdol. Nah, ini butuh ilmunya, berarti ya butuh ilmunya kapan seseorang ya mengisi waktunya, apa sih yang afdol bagi saya dalam kondisi seperti ini, begitu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir, orang yang mempunyai ilmu, jika kalian tidak tahu satu permasalahan dalam agama ini, ya termasuk dalam memilih mana yang afdol bagi saya dalam kondisi demikian-demikian. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun apa sih alasannya kok ketika ruku dan sujud itu tidak boleh membaca Al-Qur'an? Ya. Bahkan para ulama sepakat makruh hukumnya membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Tapi mereka berbeda pendapat. Apakah orang yang membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud itu membatalkan sholat? Nah, ini ada khilaf, ada silang pendapat di kalangan ulama. Loh, bagaimana mungkin? Ya mungkin saja seseorang, apalagi misal kalau dia sedang menghafal Al-Qur'an atau dia menjadi imam, ya, ketika posisi berdiri kacau hafalannya, ya, terlupakan. Terus pas ruku dia ingat-ingat, dia ulang, dia murojaah hafalannya ketika ruku. Nah, jatuh pada larangan tadi. Gitu ya. Nah, jadi sepakat makruhnya, tapi sampai batal atau tidak ini khilaf. Ada silang pendapat. Ada perbedaan pendapat. Adapun alasannya kenapa tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam kondisi ruku dan sujud? Ya untuk menghormati Al-Qur'an. Untuk memuliakan Al-Qur'anul Karim, kalamullah, firman-Nya Allah. Ya, agar tidak dibaca pada saat kondisi orang sedang merendah. Ruku dan sujud adalah posisi yang paling rendah bagi seseorang. Sedangkan Al-Qur'an harus ditinggikan, dimuliakan. Begitu ya. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini jenis yang pertama yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ya sesuatu yang afdol atau yang mafdul, yang kurang utama bisa naik menjadi afdol, dan ini berlaku untuk semua orang ya pada kondisi-kondisi tertentu. Ada juga jenis yang kedua. Ya, kalau jenis yang kedua di mana seorang hamba tidak mampu mengerjakan amalan yang afdol. Ya. Ini yang kedua. Yang sifatnya relatif. Ya kan? Relatif sesuai dengan perbedaan keadaan manusia. Apa contohnya? Misal tadi ya, seseorang dia tidak mampu membaca Al-Qur'an tapi dia mampunya membaca zikir. Ya khusus untuk orang ini karena masih tahap belajar, membaca zikir itu yang lebih afdal. Karena mudah dia hafal. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sempurna dia sholatnya, terasa ringan. Daripada dia diajarkan baca nih Al-Fatihah 7 ayat, bagi pemula sangat berat. Gitu ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi contoh yang lain, ada orang yang terkadang dia lebih baik memberikan sedekah, banyak sedekah, karena dia termasuk kategori orang yang diluaskan rezekinya, termasuk kategori orang yang kaya, mempunyai kemampuan. Dia kalau sedekah luar biasa, dermawan sekali. Tapi kalau disuruh puasa, waduh, gak kuat dia. Langsung mahnya kambuh misal. Langsung gak konsentrasi dalam ibadah, ngefek ke ibadah yang lain. Ya, dia udah berusaha untuk puasa sunnah misal, puasa Senin Kamis, karena memang hukum asalnya berpuasa lebih afdal daripada sedekah misal. Ya, tapi dalam kondisi orang tertentu bisa sebaliknya. Sedangkan orang yang misal ekonominya pas-pasan, ya, serba cukup buat dirinya dan keluarganya saja. Untuk sedekah, dia dari sedekah dengan harta, ya, boro-boro mau sedekah buat keluarganya aja kadang kurang. Orang yang seperti ini, yang lebih afdal dia memperbanyak puasa. Ini yang dimaksud yang kedua, ya, yang mafdul bisa naik menjadi afdal pada kondisi orang-orang tertentu sesuai dengan keadaannya. Begitu juga misal ada orang yang beraninya luar biasa, beraninya luar biasa, ya, tapi akalnya kalau disuruh mikir ngehafal itu agak bebel, tahu bebel, ya, sulitnya minta ampun. Mungkin untuk orang yang seperti ini ditempatkan sesuai posisinya. Ada panggilan jihad, masukkan dia ke daftar laskar mujahidin nomor 1 misal. Daripada dia didaftarkan, wah ini dijalankan aja buat santri belajar di pondok ini misal. Kasihan dia, gak tepat. Ya kalau diposisikan, kadang bagi orang tertentu yang afdol bagi dia maju ke medan perang daripada menuntut ilmu. Atau kadang sebaliknya, ada orang yang badannya kurus, ya, kurang apa, kalau ketemu musuh rada penakut, kurang lihai dalam memainkan senjata, tapi otaknya kalau disuruh ngapal cerdasnya luar biasa. Orang yang seperti ini lebih afdal bagi dia menuntut ilmu daripada berangkat jihad, gitu ya. Padahal pada asalnya, ya, itu mempunyai keutamaan jihad. Nah, begitu juga bagi kaum perempuan, berangkat haji itu lebih afdal bagi mereka daripada berangkat ke medan jihad, ya, dan seterusnya. Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak setiap amal yang afdal, yang posisinya paling utama, itu dianjurkan kepada semua orang, tidak, ya. Setiap orang justru untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan sempurna, apa yang dia bisa amalkan dengan sempurna dan itu membekas dalam jiwanya, itulah yang paling afdol. Walaupun amalannya asalnya adalah mafdul. Nah, ini yang dimaksud perincian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, demikian juga dengan zikir-zikir atau doa-doa tadi. Walaupun pada asalnya membaca Al-Qur'an adalah zikir yang paling afdal, tapi dalam kondisi tertentu bisa berubah. Ya. Seperti antara azan dan qomat, yang paling afdal memperbanyak doa, bukan memperbanyak baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di antara waktu mustajab berdoa adalah antara azan dan iqamah. Ad-du'a la yurad bainal azani wal iqamah. Iya. Begitu juga ketika dalam kondisi wukuf di padang Arafah, atau ketika tawaf keliling Ka'bah, atau ketika di Muzdalifah, ya, atau ketika waktu pagi hari ba'da subuh, sore hari ba'da asar, kalau dia belum membaca zikir pagi, zikir sore, yang afdol bagi dia zikir dulu, baru setelah itu membaca Al-Qur'an, begitu, ya. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Jangan kemudian mutlak, oh ini yang paling utama, kapanpun dan apapun keadaannya ini yang paling utama. Tidak seperti itu. Tapi kita katakan betul, membaca Al-Quran secara global adalah zikir yang paling utama, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu justru bisa menjadi mafdul, ya, yang tadinya afdal menjadi mafdul, dan yang mafdul naik menjadi afdal. Yang tadinya kurang utama dalam kondisi dan sebab tertentu bisa menjadi yang paling utama. Naam. Barakallahu fikum.